الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد حاضرين جماعة sekalian رحمني ورحمكم الله melanjutkan kajian kita At-Targhib wa Tarhib Imam Al-Mundhiri rahimahullahu taala terkait hadis yang telah lalu sifat khutbah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang beliau sampaikan antara lain yang meninggal dan punya beban hutang, maka Rasul SAW yang menanggungnya, membayarnya, melunasi hutang itu. Hadis menunjukkan bahwa perkara hutang sesuatu yang berat, maka yang seharusnya bagi setiap insan untuk tidak bermudah-mudahan berhutang, kecuali memang dalam keadaan terpaksa dan darurat, penting sekali, semacam untuk menjaga kehormatan dirinya, ini dengan tujuan menikah, biaya walimah dan yang semisalnya, agar dengan itu terjaga syahwat dan kehormatannya. Bahkan nikah pun Allah sebutkan dalam ayat wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih, dan orang-orang yang tidak mampu nikah, artinya enggak ada biaya, enggak ada kemampuan. Falyasta'fif, walyasta'fif, isti'faf. Iffah, menjaga diri, artinya agar tidak minta-minta, termasuk di dalamnya agar tidak berhutang. Selama bisa dia terhindar dari perkara yang haram. Waliyastafif, isti'faf, menjaga dirinya, nama baik dan kehormatannya dengan tidak meminjam harta orang lain sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya. Dan Allah berjalan keluar yang terbaik baginya. Kalau itu nikah dalam keadaan itu ma'ruf dan perbuatan baik, masih Allah perintahkan untuk isti'faf, apalagi yang selainnya dari perkara-perkara yang mungkin masuknya kamaliat, sebatas kesempurnaan, yang berarti kalaupun dia tidak punya, tidak memilikinya, tidak membelinya, tidak berkurang kehidupannya. Bukan sesuatu yang darurat dan harus dalam kehidupan dia. Itu beberapa fawaid yang telah lalu dalam hadis. Wa an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallam, dan dari Muawiyah beliau katakan Rasulullah sallam berdiri khutbah, beliau sampaikan. Faqala, yang beliau ucapkan, ala inna man kana qablakum min ahlil kitab iftaraku ala thintain wa sab'in millah. Ketahui, yang sebelum kalian dari ahlul kitab terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadihil ummah sataftariku ala 73, dan umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Sintan wa sab'un finnar, 72 darinya di neraka. Wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah, dan satu yang di surga dan itu adalah al jamaah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud dan dihasankan oleh Albani. Di riwayat lain ada tambahan, wa innahu layakhruju fi ummati aqwamun tatajara bihimul ahwa kama yatajaral kalab bisahibih la yabqa minhu arqun wala mifsalun illa dakhalahu, dan akan keluar nanti di umat ini kaum ini, orang-orang yang hawa nafsu itu menjalar masuk ke seluruh diri mereka sebagaimana penyakit rabies, anjing gila, menjalar pada korbannya. Tidak tersisa satu saraf pun, tidak tersisa satu sendi pun, kecuali virus rabies itu masuk merusak jaringannya. Nasallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dibawakan oleh Abu Dawud dalam bab Syarhus Sunnah, penjelasan tentang sunnah. Yang dimaksud dengan ini, beliau inginkan penjelasan apa yang dimaukan dengan lafadz sunnah. Hadis Muawiyah menjelaskan kepada kita maksud daripada firqatun najiyah, kelompok yang selamat, yang hanya satu ini dari 72 yang lain yang Rasulullah ancam dengan neraka bagi mereka. Hadis dari riwayat Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau adalah salah satu kuttabul wahyi, penulis wahyu, dipercaya oleh Rasulullah SAW untuk mencatat wahyu yang turun dari langit. Dan itu amanat besar, ayat yang Allah wahyukan kepada Rasulnya. Beliau yang dipercaya dari sekian beberapa sahabat untuk mencatatnya. Berarti Rasulullah SAW tahu dan percaya terhadap amanat beliau, Muawiyah. Karena beliau dipasrai untuk menulis wahyu dari langit. Dan itu cukup sebagai manqabah, keistimewaan dan salah satu kelebihan yang dimiliki Muawiyah dari sekian sahabat yang lain. Muawiyah ibn Abi Sufyan dijuluki sebagai Khalul Mu'minin, paman kaum mukminin, karena saudari beliau Ummu Habibah, istri Rasulullah SAW, Ramlah. Maka karena saudarinya Ummul Mukminin, layaknya ibu kita, dan Muawiyah saudaranya, berarti saudara ibu kita, khal, paman, makanya beliau dijuluki Khalul Mukminin. Beliau adalah raja pertama di dalam Islam, karena khilafah atau sistem pemerintahan beliau mamlakah, kerajaan. Beliau raja pertama dan raja teradil, raja terbaik di dalam Islam, karena beliau sahabat, ikut bersama Rasul berjuang dan mengawal dakwah ini radhiyallahu an. Hanya digelari juga khairu mulukil Islam. Beliau adalah raja terbaik di dalam Islam. Muawiyah radhiyallahu taala anhu disebut juga oleh para ulama salaf sitrus sahabah atau sitarus sahabah, tabirnya para sahabat Nabi. Yang dimaksud beliau sebagai tolak ukur batas akhir untuk barometer orang itu menghormati, mencintai para sahabat atau sebaliknya. Muawiyah sebagai barometernya, layaknya tabir. Kalau ada hijab, ada tabir, orang tidak berani melihat apa yang di belakang sana dari ummahat, para wanita muslimah yang di sana. Ada tabir pembatasnya. Tapi jika orang itu berani membuka tabir itu, berani dalam artian tercela tentunya, bukan berani positif, berarti yang di belakang tabir sudah akan mudah baginya untuk melakukan ini dan itu. Dengan ini artinya, kalau seseorang masih mencintai Muawiyah ibn Abi Sufyan, memuliakan beliau, menghormatinya, maka berarti dia pula mencintai, akan memuliakan para sahabat yang lain. Berani dia mulai mencela Muawiyah, menghina dan membicarakan kekurangan dan kejelekannya, berarti akan mudah baginya untuk, dan pasti dia pula akan mencela dan menghina, membenci, memusuhi para sahabat yang lainnya. Muawiyah sebagai tapal batasnya. Kembali kepada hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan di dalam hadis tentang pasti terjadinya perpecahan di umat ini, sebagaimana itu terjadi di umat-umat sebelum ini, umat Yahudi dan umat Nasrani. Mereka terpecah-pecah menjadi sekte yang begitu banyak, firqah, kelompok yang begitu banyak. Begitu pula pada umat ini akan terjadi dan pasti terjadi banyak kelompok-kelompok dan firqah yang bermunculan di umat ini. Tentunya hadis ini mengandung pemberitaan tentang sesuatu yang gaib, pemberitaan sesuatu yang telah lalu dan itu tidak kita ketahui, terjadi di umat-umat terdahulu sebelum Rasul diutus bahkan. Gaib, Rasul kabarkan dari wahyu tentunya yang Allah berikan kepada beliau. Hadis pula mengabarkan perkara gaib, sesuatu yang akan terjadi dan pasti terjadi di umat ini setelah zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis mengajarkan kepada seorang muslim bahwasanya ini termasuk dalailun nubuwah, bukti dari salah satu bukti kenabian atau kebenaran kenabian Rasul SAW. Karena tidak akan ada yang bisa mengabarkan perkara-perkara seperti ini kecuali Nabi, Rasul, wahyu. Perkara yang lalu, perkara yang akan datang dan terjadi seperti yang beliau sampaikan. Maka ini salah satu dari sekian banyak bukti kebenaran kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis ketika Rasulullah SAW menyampaikan ini, yang diinginkan oleh Rasul SAW, kata Al-Amir As-Sun'ani rahimahullah, lebih dari sekedar jumlah bilangan 73, 72 di neraka, 1 yang di surga, lebih dari sekedar penjelasan banyaknya yang di neraka dan hanya sedikit, hanya satu yang di surga. Tetapi yang lebih penting, dan itu inti yang sangat bermanfaat dari hadis ini, penjelasan bahwasanya ajaran yang menyeret ke neraka, jalan-jalan yang ujung-ujungnya adalah menjerumuskan orang ke neraka, ajaran tersebut, konsep-konsep, metode-metodenya begitu banyak, macam-macam, beraneka ragam sudah. Cara orang untuk rusak, konsep orang untuk sesat, na'udzubillah, banyak sekali. Yang ke sana, yang kemari, yang caranya begini, yang caranya begitu, punya metode begini, ajaran begitu, banyak. Dan bahwasannya jalan untuk selamat ajaran untuk selamat yang mengantarkan ujungnya ke surga itu hanya satu, tidak berbilang, satu. Karenanya Rasul sebutkan hanya satu yang di surga dari sekian 72 yang lain, neraka. Berarti banyak memang cara untuk ke neraka, tapi kalau kamu inginkan surga hanya satu. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, tidak ada jalan untuk mengantar kepada Allah, ridha Allah, kecuali mutaba'ah, mengikut kepada Rasulullah SAW, meniru beliau dalam segalanya, ucapannya, amal perbuatannya, semua kondisinya, ditaati, dicontoh dan ditiru. Dan semua jalan yang lain yang bukan dari Rasulullah SAW, tidak pernah beliau ajarkan, tidak pernah beliau contohkan, semua jalan itu tertutup, tidak akan mengantarkan kamu sampai ke surga sana, sampai kepada ridha Allah, enggak akan. Semua jalan buntu, tertutup. Orang mungkin mencari alternatif lain, orang mungkin mencoba-coba cari jalan pintas. Gini saja, ini lebih cepat, lewat sini, ini alternatif, lebih ringkas jalannya, begini saja, begitu saja, ini ada cara baru, ini ada tawaran baru, ada, semuanya buntu, percuma. Satu-satunya jalan yang harus dilalui, tidak ada yang lain, kembali kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya itu yang ke surga, satu. Oleh karenanya di dalam riwayat, kalau di dalam lafaz Abu Dawud tadi, dia adalah al-jamaah, di lafaz lain ketika beliau ditanya, beliau sebutkan yang di surga satu ini, hum mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Mereka orang-orang yang meniru aku, mencontoh aku dan para sahabatku. Mereka ini yang di surga, yang selamat. Di Baihaqi dalam Madkhal ila Sunan, beliau bawakan hadis riwayat bahwa Rasulullah SAW ditanya, qala man khairun nas, siapa orang terbaik yang selamat dan surga bagi mereka. Qala, jawab Rasulullah, alladzina alal athar, orang-orang yang berjalan di atas athar. Athar itu riwayat dari Rasulullah, dari para sahabatnya, tabi'in. Ditanya kedua kalinya, man khairun nas, siapa orang-orang terbaik? Qala alladzina alal athar, orang-orang yang berjalan di atas athar. Tiga kali beliau ditanya, man khairun nas, qala farofadohum, Rasul menolak untuk menjawab selain dari mereka tadi. menjelaskan kepada kita hanya itu jalan penyelamat. Kamu ingin selamat? Kamu ingin jannah? Kamu ingin surga? Tidak ada pilihan lain jalan ini bagimu. Yang ditinggalkan Rasul dan para sahabatnya. Seorang datang kepada Imam Abul Aliyah Ar-Riyahi atau Ar-Riyahi, Imam Tabi'in. Tanya kepada beliau, apa sih makna yang kita baca setiap sholat? Tiap sholat, wajib maupun sunnah, bahkan itu sholat jenazah. Gak pernah lepas dari Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Beri kami hidayah, petunjuk kepada siratal mustaqim, jalan yang lurus. Kata Imam Abul Aliyah, as-siratal mustaqim ar-rasul s.a.w. wa sahibahu min ba'di. Rasulullah dan dua sahabatnya yang setelahnya, Abu Bakar Umar. Gak lama orang ini ketemu Imam Hasan Al-Basri, si penanya. Menyampaikan, aku tanya ke Abul Aliyah, jawabannya begini. Bagaimana menurutmu? Kata Hasan Al-Basri, qad shadaqaka wa nasahalak. Sungguh Abul Aliyah jujur berkata benar kepadamu dan telah bernasehat untukmu. Artinya, kalau kamu ingin siratal mustaqim, kamu mohon kepada Allah hidayahnya kepada siratal mustaqim, tidak ada pilihan bagi kamu kecuali mengikut kepada Rasul dan para sahabatnya, utamanya Abu Bakar Umar, Khulafaur Rasyidin. Itulah siratal mustaqim yang muaranya adalah jannah. Satu jalan, tidak ada yang lain. Makanya tidak benar sama sekali filsafat mantik yang mengatakan bahwa kebenaran itu relatif. Kebenaran itu banyak. Bisa begini, bisa begitu, bisa di sana, bisa di sini. Sehingga tidak mutlak dari Quran dan Sunnah. Tidak harus dari Allah dan Rasulnya. Wal'iyadzu billah. Kebenaran hanya satu. Jalan hanya satu. Allah sebutkan dalam Quran, فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالِ. Maka apalagi setelah al-haq, kecuali kesesatan, gak ada lagi sudah. Pilihan cuma dua. Imma itu jalan al-haq, ini yang dari Allah, ini dari Quran, ini dari hadis Nabi. Itulah kebenaran al-haq. Yang selainnya dolalat, penyimpangan, kesesatan sudah. Seperti hadis persis. 73 terpecah umat ini. 72 di neraka, satu yang selamat. Bukan dua, bukan tiga, satu. Dan itu yang harus dilalui dan dipegang umat ini. Jika benar mereka menginginkan keselamatan untuk diri mereka. Makanya para sahabat itu takut sekali meninggalkan, apalagi menyalahi apa yang mereka tahu dari Rasulullah SAW. Gak berani. Karena mereka tahu hanya itu kebenaran. Di situ al-haq, di situ keselamatan dunia akhirat, di situ kebahagiaan dunia akhirat, tidak mau mereka tinggal. Kata Abu Bakar As-Siddiq, aku tidak mau meninggalkan sesuatu yang telah diajarkan Rasulullah SAW, karena aku takut kalau itu aku tinggalkan, aku akan tersesat dari jalan Allah. Abu Bakar radhiyallahu anhu. Makanya awal khilafah beliau, Abu Bakar naik, ya, Madinah atau sekitarnya, negara boleh dikata dalam keadaan kacau yang luar biasa. Banyak yang murtad. Na'udzubillah. Banyak yang murtad. Posisi di mana butuh-butuhnya kekuatan untuk menanggulangi ini semua, banyak munafikin, banyak ini, ditambah Yahudi memanfaatkan suasana, belum lagi ditambah mereka yang gak mau bayar zakat begini, banyak sudah butuh personil, butuh orang untuk bisa mengendalikan negara agar stabilitasnya terjaga. Sebelum Rasulullah SAW meninggal beberapa hari, beliau masih sempat mengutus pasukan perang, dipimpin komandannya adalah Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. Keluar jalan Usama sekian kilo dari Madinah, sampai di titik mana terdengar bahwa Rasulullah SAW wafat. Pulang mereka ke Madinah, oh, Rasulullah wafat. Walhasil sampai Abu Bakar naik jadi khilafah, termasuk langkah kebijakan pertama keputusan Abu Bakar sebagai khalifah, pasukan Usama ibnu Zaid harus tetap berangkat, dikirim Rasul ke Syam. Syam jauh, Madinah bayangkan kalau sekarang Syria sana, jauh sekali. Diingatkan oleh para sahabat termasuk Umar, Abu Bakar, jangan, kita butuh pasukan, kita sendiri butuh, ini negara dalam keadaan seperti ini goncang, orang-orang murtad begini begitu, perang dan lain sebagainya, kita sendiri butuh kekuatan untuk solid, untuk begini. Pasukan ini biar tetap di Madinah bersama kita menghadapi masalah ini, problem ini. Nanti setelah selesai kamu bisa ngirim mereka ke Syam. Nanti, kata Abu Bakar, tidak, pasukan harus tetap berangkat ke Syam. Karena ini keinginan Rasulullah SAW, keputusan Rasulullah SAW sebelum beberapa hari beliau wafat. Lalu beliau katakan tadi, aku tidak akan tinggalkan sedikit pun apa yang aku ketahui dari Rasulullah SAW. Aku khawatir sesat. Dan tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar, apapun kondisinya, apapun resikonya, tetap diberangkatkan oleh Abu Bakar. Tegasnya Abu Bakar. Berangkat pasukan. Dan dengan izin Allah, dengan thabat dan istiqamahnya Abu Bakar, pasukan ini diberi kemenangan. Allah beri kemenangan baginya. Dengannya jalur Madinah, Syam aman. Perdagangan lancar, aman. Dikendalikan oleh kaum muslimin. Dan ekonomi erat hubungannya dengan keamanan. Walhasil barokah datang bertubi-tubi setelah itu, ini ghanimah dan lain sebagainya. Dan kondisi di Madinah pun bisa dikendalikan. Ketaatan kepada Rasulullah SAW pengamalan dengan terhadap sunnah Rasul membawa berkah, membawa kemaslahatan dan kebaikan kalau saja orang memahaminya. Satu yang selamat, satu yang di surga, maka jalannya gampang, mudah. Ikuti, pelajari, tanyakan, begitukah Rasulullah ajarkan, demikiankah ada contohnya dari Nabi, ada, pegangi, lakukan, tidak ada, tinggalkan, jangan kamu perbuat apa yang Rasulmu tidak melakukannya. Rasul tidak memperbuat itu. Kalau kamu ingin selamat jannah, satu jalannya. Konsep orang itu banyak sekali. Resepnya ditawarkan macam-macam. Ada yang dengan cara begini, ada yang cara begitu. Melakukan amalan ini, melakukan amalan itu. Disuruh begini, disuruh begitu. Ada yang lewat jalur sini, ada yang jalur begitu, ke sana, kemari. Pertanyaannya mudah, begitukah Rasulullah SAW? Seperti itukah Nabi ajarkan? Ada contohnya? Ada hadis sebagai hujjah dan dalil bukti dari apa yang kamu sampaikan? Rasul yang menjadi tolak ukur. Beliau yang menjadi barometer bagi kita. Satu jalan. Makanya tidak benar ungkapan banyak orang yang mengatakan pokoknya jangan saling menyalahkan. Kamu berjuang dengan cara ini, dia berjuang dengan jalan itu, cara kamu begini, cara dia begitu, yang penting sama-sama memperjuangkan Islam, sama-sama ingin kejayaan kaum muslimin. Jangan saling menyalahkan sudah, jangan saling tuding. Yang lain biasanya mengatakan jangan seneng metani temannya. Gak benar. Bagaimana masing-masing caranya beda-beda, ini yang penting sama-sama untuk kejayaan Islam. Pertanyaannya, cara masing-masing itu ada dari Rasulullah? Kita punya qudwah, kita punya tolak ukur, kita punya uswah, toladan. Harus rujuk ke sini. Harus ini yang jadi pacuan Rasul dan para sahabatnya. Harus, yang menyalah ini harus ditinggalkan. Kita harus fair. Kita harus mau dikoreksi dengan apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Agar tidak terjadi pada umat ini apa yang terjadi pada umat terdahulu. Yahudi dan Nasara terpecah belah mereka. Karena menyalahi nabinya. Yahud menyalahi Musa, Nasara menyalahi Isa alaihi salam. Meninggalkan ajaran Rasulnya. Maka hadis ini mengajarkan kepada kita perpecahan yang ada di umat akibatnya ketika, sebabnya adalah ketika mereka meninggalkan ajaran Rasul. Sudah menyalahi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Terjadilah perpecahan. Akhirnya muncul kebencian, permusuhan. Makanya kata Syekhul Islam rahimahullah, sunnah dibarengi dengan rahmat, jamaah, persatuan, kesatuan. Adapun yang bukan dari sunnah, bukan dari Rasul, dibarengi dengan perpecahan, membawa kebencian. Makanya jungkir balik mereka yang mengatakan ketika orang diajak kembali kepada sunnah Nabi dibenahi, ini memecah belah umat. Sunnah Nabi kok memecah belah umat? Sunnah ini yang menyatukan umat, dan hanya dengan itu umat bisa disatukan. Kembali kepada Rasul, kembali kepada sunnah. Mari bersama-sama ibadah kita, akhlak, dakwah kita, muamalah kita harus dibenahi dengan sunnah. Demikian hadis mengajarkan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam setiap langkah dan perbuatan kita, tutur kata kita, semuanya dicerminkan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, hanya jalan itu satu-satunya yang mengantar ke jannah, ke surga Allah. Dan untuk itu Nabi diutus. Kalau enggak, ngapain diutus? Buat apa Rasul diutus oleh Allah? Untuk ditaati, dijadikan rujukan, pegangan. Nah, itu yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis ini. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu alaihi wa sallam, wa alhamdulillahirrahmanirrahim.